Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kembali Allah mudahkan kita untuk belajar bersama. Dan di kesempatan ini kita akan membaca Mukhtasar Sahih Muslim. InsyaAllah yang akan kita baca adalah hadis yang ke-21. An Salih Ibni Salih Al-Hamdani An-Sya'bi. Dari Salih bin Salih Al-Hamdani, dari Imam As-Sya'bi. Anak dan bapak namanya sama, Salih bin Salih. Dan seperti ini cukup biasa bagi masyarakat Arab, sehingga terkadang antara anak dan bapak karena namanya sama, maka tidak cukup dijadikan sebagai at-ta'rif, tanda pengenal. Makanya sampai mereka mensyaratkan kalau dalam paspor 3 nama ya. Karena kalaupun anak dan bapak namanya sama, kemungkinan yang beda adalah kakek. Kemungkinan nama kakeknya berbeda. Namun ada ulama yang nama anak bapak kakek sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali itu anak bapak kakek namanya sama, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Salih bin Salih Al-Hamdani dari Sya'bi. Qala, beliau bercerita. Ra'aitu rajulan min ahli Khurasan. Aku pernah melihat ada orang penduduk Khurasan. Sa'ala Sya'biyah, dia bertanya kepada Imam Asy-Sya'bi. Faqala, lalu orang ini mengatakan kepada Asy-Sya'bi, ya Aba Amr, inna mankibalana min ahli Khurasan. Wahai Abu Amr, kunyah dari Asy-Sya'bi, wahai Asy-Sya'bi, orang-orang di tempat kami, di kalangan penduduk Khurasan, yakulun, mereka punya anggapan. Firrajuli idha a'taqa amatahu, untuk orang yang membebaskan budaknya. Thumma tazawwajaha, kemudian setelah itu budaknya dinikahi. Fahuwa karrakib, fahuwa karrakibi badanahu. Maka orang ini ibarat orang yang menunggangi ontanya. Ada orang punya budak wanita, lalu budak itu dia merdekakan, kemudian dia nikahi, itu seperti orang yang menunggangi ontanya. Artinya dikesankan sebagai kesan yang enggak baik. Budak wanita dimerdekakan kok dinikahi, kesannya apa? Enggak baik menurut masyarakat Khurasan. Faqala Asy-Sya'bi, lalu Asy-Sya'bi memberikan penjelasan. Beliau mengatakan, haddatsani Abu Burda bin Abi Musa. Saya mendapatkan hadis dari Abu Musa. Saya mendapatkan hadis dari Abu Burda, anaknya Abu Musa. An abihi, dari ayahnya, yaitu siapa? Abu Burdah bin Abi Musa. Dari ayahnya, berarti ayahnya siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Burdah bin Abu Musa Al-Ash'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun yu'tauna ajrahum marratain." Ada 3 orang yang mereka akan diberi pahala oleh Allah 2 kali. Ada 3 orang yang amalnya diberi pahala oleh Allah berlipat 2 kali. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab. Amana binabihi sallallahu alaihi wasallam wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajran. Yang pertama, orang di kalangan ahli kitab. Dia beriman kepada nabinya alaihi salam, Lalu dia menjumpai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau dan membenarkan dakwah beliau. Falahu ajran, maka orang ini punya dua pahala. Wa abdun mamluk, dan hamba sahaya. Adda haqqallahi ta'ala, dia menunaikan kewajibannya kepada Allah. Wa haqqa sayyidihi, adda haqqallahi ta'ala alaih, dia menunaikan kewajibannya kepada Allah. Dan dia juga menunaikan kewajiban dia kepada tuannya. Falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa rajulun kanat lahu amatun, faghadhaha faahsana ghidha'aha. Orang yang ketiga adalah orang yang punya budak wanita. Budak itu dikasih makan dengan baik, thumma addabaha, dididik dengan baik, faahsana ta'dibaha, dan didikannya maksimal. Fa'ahsana adabaha, dia didik dengan baik. Thumma a'taqaha, kemudian budak wanita itu dimerdekakan. Wa tazawwajaha, lalu dinikahi. Falahu ajran, maka orang ini mendapatkan dua pahala. Thumma qala Sya'bi, lalu kata Sya'bi kepada Al-Khurasani, orang Khurasan yang bertanya kepada beliau tadi, khudh hadzal hadits bi ghairi syai', silahkan kamu ambil hadis ini gratis, gak usah bayar. Faqad kana ar-rajulu yarhalu fi ma duna hadza ila al-Madinah. Dulu orang itu melakukan perjalanan dari Khurasan menuju Madinah. Khurasan itu di mana, Pak? Ya? Di Irak. Iran kalau sekarang ya, masuk wilayah Iran. Jadi Syam ke timur jauh. Dulu ada orang yang melakukan perjalanan dari Khurasan menuju Madinah untuk kepentingan mencari hadis yang lebih sederhana daripada ini. Sekarang kau bisa dapatkan gratis tanpa harus melakukan perjalanan jauh menuju Madinah. Tadi itu menunjukkan betapa berharganya ilmu bagi ulama masa silam. Sehingga sebuah ilmu yang dia dapatkan ibarat dia mendapatkan emas yang sangat berharga. Karena cara mendapatkannya berat, maka mereka sangat menghargainya. Baik. Naqifu ala hadzal hadis, kita akan membicarakan hadis ini, hadis yang insyaallah ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Ceritanya Abu Saleh melihat orang yang bertanya kepada Saleh bin Saleh melihat orang yang bertanya kepada Asy-Sya'bi. Dan orang yang bertanya ini berasal dari Khurasan. Dia menyampaikan bahwa masyarakat Khurasan punya pemahaman seperti ini. Yang pemahaman itu adalah pemahaman keliru, sebab bertentangan dengan keterangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa bentuk pemahamannya? Bahwa apabila ada seorang lelaki yang dia punya budak wanita, lalu dimerdekakan, kemudian dinikahi, ya, maka ibarat apa? Naik ontanya sendiri. Enggak pantas. Sehingga secara hukum halal, tapi secara ukuran kepantasan di masyarakat itu kurang layak, enggak pantas. Dan ini bicara uruf. Orang ini bicara dengan standar uruf. Namun ternyata standar uruf ini tidak sejalan dengan standar syariat. Dan ketika uruf tidak sejalan dengan standar syariat, maka sebagai muslim yang dipakai adalah syariat. Baik. Kemudian As-Sa'bi meluruskan pemahaman seperti ini. Dan beliau menyampaikan hadis dari Abu Burdah. Abu Burdah mendapatkan hadis dari Abu Musa. Abu Musa berasal dari mana? Dari suku Asy'ar. Dan suku Asy'ar adalah salah satu kabilah yang berada di Yaman. Dan Abu Musa meninggalkan kampung halamannya menuju Madinah untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Musa, nama aslinya siapa? Lebih dikenal dengan kunyahnya daripada aslinya. Siapa nama asli Abu Musa? Abu Musa nama aslinya Abdullah bin Qais. Beliau punya satu keistimewaan, di mana? Keindahan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Abu Musa membaca Al-Qur'an. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Musa, "Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud." Engkau telah diberi keistimewaan oleh Allah berupa suara yang indah yang dimiliki oleh Nabi Dawud. Abu Musa dengan segala kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada tiga orang yang akan diberi oleh Allah Ta'ala dua pahala. Yang pertama adalah rajulun min ahlil kitab. Rajul bimakna lelaki, meskipun hadis ini juga mencakup wanita, sehingga bisa kita artikan masyarakat di kalangan ahli kitab atau orang di kalangan ahli kitab, yang dia beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud ahli kitab adalah al-yahudu wan nasara. Dan mereka disebut ahli kitab karena mereka di zaman Al-Qur'an itu turun, merekalah masyarakat yang membaca Alkitab. Sementara masyarakat Arab secara umum, mereka adalah ummiyun. Sehingga Al-Qur'an ketika turun itu didengar, lebih dominan didengar, lebih banyak didengar daripada dibaca. Dan catatan-catatan para sahabat di pelepah kurma, di tulang, di lempengan batu itu disimpan. Sehingga mereka bukan muroja'ah atau sholat membawa itu, bukan. Karena dominan ketika itu orang yang memiliki Quran melalui jalur hafalan. Antum bisa bayangkan kalau orang sholat kemudian membawa serpihan batu atau lempengan batu, kan tidak mungkin ya. Maka mereka nulis Quran di lempengan batu, di pelepah kurma, di tulang, terutama tulang belikat yang lebar. Tujuannya adalah sebagai backup, bahwa di samping mereka hafal, mereka juga punya catatan. Dan Nabi SAW selalu memerintahkan ketika ada Al-Quran yang turun, beliau perintahkan kepada sahabat untuk menuliskannya. Karena itu masyarakat Arab pada waktu itu mereka lebih dominan Al-Qur'annya adalah melalui metode hafalan. Talaki dari lisan ke lisan. Dari situlah Al-Qur'an dihafalkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad diutus di kalangan ummiyun. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah dzat yang mengutus di kalangan ummiyun seorang rasul dari mereka. Karena itu Yahudi dan Nasrani yang dia punya Alkitab dan bisa membaca Alkitab disebut ahlul kitab. Meskipun Al-Qur'an sendiri adalah Alkitab, tapi kaum muslimin tidak boleh disebut ahli kitab. Sebab istilah ahli kitab sudah menjadi syiar bagi Yahudi dan Nasrani. Dan yang dikecualikan dari ahli kitab adalah orang yang status agamanya ahli kitab, tapi dia ateis. Tapi hakikatnya adalah ateis. Dan itu cukup dominan di negara Eropa, di Amerika, di Australia, dan daerah-daerah yang lain termasuk di Indonesia. Saya pernah membimbing orang masuk Islam, KTP-nya ahli kitab, Nasrani, tapi aslinya kejawen. Sehingga dia gak pernah ke gereja, gak pernah beribadah di tempat ibadah dia. Justru dia lebih yakin dengan Tuhan Semar. Karena dia aslinya orang kejawen. Baik. Fa'amana bihi, yang dia beriman kepada nabinya. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diutus, dia mengimani Nabi Muhammad SAW dan mengikuti beliau. Di sini ada catatan yang disampaikan oleh para ulama. Dalam hadis ini merupakan dalil keutamaan ahli kitab yang mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa keutamaan ini, di mana dia mendapatkan dua pahala, hanya berlaku untuk ahli kitab yang pernah hidup sebelum Nabi SAW diutus. Lalu ketika Rasulullah SAW diutus, dia mengimani Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan pendapat Al-Karmani. Sehingga berdasarkan keterangan Al-Karmani, maka keutamaan ini tidak berlaku untuk ahli kitab di zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebab setelah wafatnya Nabi SAW, semua orang harus beriman kepada beliau. Tidak ada peluang untuk beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang itu pernah hidup sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, lalu dia beriman kepada nabinya, baik Musa atau Isa atau nabi yang lain, maka dia punya kesempatan untuk mendapatkan pahala dua kali. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa keutamaan ini berlaku untuk semua orang di kalangan ahli kitab yang mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yadkhulu li'adamil mukhassis, dan masuk dalam hal ini, masuk dalam keumuman ini, karena tidak ada penghususan, bahasanya itu hanya berlaku untuk ahli kitab di masa silam. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga siapakah ahli kitab yang bisa mendapatkan dua pahala? Menurut Al-Karmani, hanya ahli kitab di masa silam yang dia menjumpai dua masa kenabian. Sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad, dan masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Lalu dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang kedua, ini berlaku umum seluruh Alkitab, termasuk yang hidup di zaman sekarang. Maka setiap Alkitab yang mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan pahala dua kali. Dan ini pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Lalu kenapa dia mendapatkan pahala dua kali? An-Nawawi menyebutkan, fihi fadilatun min man amana min ahli alkitab binabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi orang yang beriman kepada ahli kitab, bagi orang yang beriman di kalangan ahli kitab kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata An-Nawawi, wa anna lahu ajraini liimanihi binabiyhi qabla an-naskhi wath-thani liimanihi binabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini mendapatkan dua pahala karena dia beriman kepada nabinya sebelum ada penghapusan syariat, yaitu sebelum apa? Nabi Muhammad SAW diutus. Dan yang kedua, dia beriman kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Tayyib. Sehingga berdasarkan hal ini, maka mereka kenapa dapat dua pahala? Karena mereka mengimani dua nabi. Nabi dia yang dia yakini sebagai nabi, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sekaligus menjadi motivasi bagi ahli kitab. Kalau kamu mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW, pahalamu dilipatkan dua kali. Sebab amal dia itu didasari dengan iman. Maka seluruh amal yang dia lakukan, nanti pahalanya dicatat dua kali. Selanjutnya, batasan ahli kitab yang disebutkan dalam hadis ini adalah yang betul-betul ahli kitab. Maka Nabi SAW mengatakan, rajulun min ahlil kitab amana binabihi. Orang di kalangan ahli kitab yang dia beriman kepada nabinya. Sehingga kalau dia tidak beriman kepada nabinya, misalnya dia punya ajaran yang jauh menyimpang, atau sebenarnya dia itu anti nabi, meskipun secara status dia beragama tertentu, seperti orang ateis. Ateis itu gimana, Pak? Dia tidak mengimani adanya Tuhan. Atau orang agnostik, menghormati agama, tapi tidak mau beragama. Dan secara status, dia berada di salah satu agama. Maka identitas dia beragama. Tapi aslinya dia tidak beragama. Ini tidak termasuk ahli kitab yang dimaksud dalam hadis ini. Sebab orang ini tidak beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurtubi mengatakan dalam Al-Mufhim syarah Sahih Muslim, "Wa amma man i'taqada al-ilahiyya li ghairillah kama ta'taqiduhu an-nasara al-yawma aw man lam yakun ala haqqin fi dhalika asy-syar'i alladhi yantami ilai fa idza aslama jabbal islamu ma kana alaihi min al-fasadi wal ghalat wa lam yakun lahu haqqun yujaru alaihi illa al-islam khasatan." Adapun orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah, seperti keyakinan orang Nasrani hari ini, atau dia mengikuti aturan syariat namun bukan sesuai dengan ajaran agama yang dia ikuti. Bukan sesuai dengan aturan itu, tidak sesuai dengan ajaran agama yang menjadi status dia. Ngakunya Nasrani, ngakunya Yahudi, tapi prakteknya bukan. Bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Maka kata Al-Qurtubi, fa'idha aslama, kalau orang ini masuk Islam, jabbal islamu makana alihi minal fasati wal ghadal. Seluruh dosanya itu ditutupi dengan Islam. Tapi dia tidak termasuk orang yang punya hak mendapatkan pahala dua kali, sehingga hak dia adalah pahala masuk Islam saja. Tidak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Karena aslinya orang ini bukan ahli kitab. Aslinya orang ini bukan ahli kitab. Ini batasan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Baik, sehingga bisa kita simpulkan, ahli kitab yang mendapatkan pahala dua kali itu yang mana, Pak? Ahli kitab yang betul-betul ahli kitab. Dia komitmen dengan agamanya, beriman kepada nabinya, mengikuti syariat ajaran nabinya, dan bukan penganut ajaran yang lain. Baik. Kemudian orang yang kedua yang mendapatkan pahala adalah abdun mamluk. Kenapa di sini diulang? Setelah kata abdun diulang dengan kata mamluk. Untuk menghilangkan kesan dari kata abdun itu adalah abdun bimaknal am, yang artinya adalah hamba Allah. Maka dikasih mamluk untuk menegaskan bahwa yang dimaksud hamba di sini adalah hamba sahaya. Abdun mamluk, seorang budak, hamba sahaya. Adda haqqallahi ta'ala alaih, dia menunaikan hak Allah kepadanya. Dia menunaikan hak Allah yang menjadi kewajibannya, dan dia menunaikan hak tuannya. Dan keutamaan tentang budak seperti ini cukup banyak. Keutamaan budak yang menunaikan hak Allah plus hak tuannya sangat banyak. Kita bacakan hadis yang lain yang statusnya sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallahi falahu ajruhu marratain." Seorang budak ketika dia bersikap baik kepada tuannya dan ibadah kepada Allah dengan baik, maka dia mendapatkan pahala dua kali. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lil abdil mamlukil muslih ajran." Budak hamba sahaya yang muslih, yang baik dan bersikap baik kepada yang lain. Dia menunaikan hak Allah dan dia menunaikan hak tuannya. Maka dia mendapatkan dua pahala. Karena hadis inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah punya cita-cita jadi budak. Sehingga beliau mengatakan, "Laula ummi, andaikan bukan karena ibuku, la atamma an akuna abda." Aku berharap, aku berangan-angan jadi budak. Andaikan bukan karena ibuku, maka aku ingin jadi budak. Tapi kalau budak dan dia punya ibu, enggak bisa ngapa-ngapain. Karena harus melayani tuannya. Namun karena beliau punya ibu, beliau harus berbakti kepada ibunya, melayani ibunya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa mending milih budak yang dia dikasih oleh Allah pahala dua kali, kalau bisa komitmen dengan amanah yang dia tunaikan dengan kepada tuannya dan komitmen dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab budak itu tidak mikir apa, Pak? Golek gawean. Karena dia pasti dikasih pekerjaan. Budak tidak perlu mikir nafkah karena dia dikasih nafkah oleh tuannya. Makan dijamin, istirahat ada tempatnya, ya meskipun kelasnya di bawah. Ibnu Abdul Bar mengatakan, makna hadis ini, indi menurutku, bahwasanya budak, lammajtama alaihi amrani wajiban. Ketika dia punya tugas kewajiban, dia punya dua tugas kewajiban. Mentaati Allah dalam ibadah dan mentaati tuannya dalam hal yang tidak melanggar syariah. Faqama bihima jami'a. Lalu dia bisa menunaikan semuanya. Kana lahu nisfu ajril hurril muti' li ta'atihi. Li'annahu qad sawahu fi ta'atillah. Wa fuddila alaihi bi ta'ati man amarahu Allahu bi ta'ati. Maka dia mendapatkan pahala dua kali. Dua kali orang merdeka yang taat. Karena budak ini menyamai orang merdeka yang taat ini dalam ibadah kepada Allah. Plus dia punya kelebihan mentaati orang yang diperintahkan untuk ditaati. Dia mentaati orang yang diperintahkan untuk ditaati. Maka kalau syariat memerintahkan, taatilah A, dan kita mentaati A, berarti mentaati orang yang diperintahkan untuk ditaati, tambahan pahala. Ya, mentaati imam misalnya, itu diperintahkan untuk ditaati. Imam siapa? Tentu bukan imam jamaah, ya. Yang dimaksud adalah pemimpin negara yang sah. Karena kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin negara yang sah. Sehingga dia punya pahala yang tambah karena dia mentaati tuannya yang itu diperintahkan untuk ditaati. Ini dari keterangan Ibnu Abdul Bar. Ibnu Hajar menjelaskan, "Alladhi yadhhar anna mazidal fadli al-'abdil mawsuf bis-sifah" lamma yadkhulu alayhi min mashaqqatir riqqah wa illa falau kana at-tad'ifu bi sababi ikhtilafi jihadil amal lam yahtassa al-'abdu. Yang lebih tepat bahwa adanya keistimewaan untuk budak disebabkan karena dia punya masyaqqah, ada beban. Beban dia adalah beban perbudakan. Sehingga dia harus melayani tuannya, harus taat kepada tuannya. Di saat yang sama dia juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan pahala berlipat. Wallahu alam. Tayib. Ini jenis manusia yang kedua. Berikutnya kita beralih ke manusia yang ketiga. Orang yang membebaskan budak wanita. Setelah dia didik dengan baik, dirawat dengan baik, setelah besar, dibebaskan. Setelah dibebaskan, dinikahi. Maka orang ini mendapatkan pahala dua kali. Pahala yang pertama disebabkan karena dia mendidik budak itu, dan yang kedua adalah dia menikahi budak itu. Apa istimewanya? Ketika orang itu mau menikahi mantan budaknya sendiri, bukti kalau dia adalah manusia yang tawadhu. Bukti kalau dia adalah manusia yang tawadhu. Sebab yang namanya mantan budak tidak punya status sosial. Bukan orang yang kaya. Tidak punya keluarga bisa jadi. Dan ada banyak hal di mana budak wanita tidak bisa menyamai wanita merdeka. Dari sisi status sosial. Dan lelaki ini yang merawatnya. Lelaki ini yang mendidiknya. Dan dia mau menikahinya. Menunjukkan kalau lelaki ini adalah orang yang tawadhu. Qala Ibnu Battal, kata Ibnu Battal, walladhi yu'tiku amatahu fayatazawwajuha falahu ajrul itqi wat tazwij. Orang yang membebaskan budak perempuan lalu dia nikahi, maka dia mendapatkan pahala membebaskan budak dan mendapatkan pahala menikahinya. Wa ajrul ta'dib wat ta'lim wa man fa'ala hadza fahuwa mufarikun lil kibr akhidun bihadzin wafir minat tawadu. Dan orang yang melakukan seperti ini berarti dia dijauhkan dari penyakit sombong dan dia mengambil jatah yang besar dari sifat tawadu. Dia punya sifat tawadu. Wa tarikun lil mubahati binikahi dhati syarafi wal mansab. Dan dia jauh dari usaha untuk menikahi wanita yang punya kehormatan dan punya status sosial. Dan itu menunjukkan apa? Ketawaduan. Taib. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah hukum menikahi budak. Mempelajari fikih seperti ini penting atau tidak? Ya? Meskipun realita di lapangan tidak ada. Para ulama tetap membahas masalah ahkamul itqi, hukum seputar masalah membebaskan budak. Masalah perbudakan dan membebaskan budak. Meskipun di lapangan tidak ada. Karena seperti yang kita tahu, perbudakan sudah ditiadakan. Terus sisi pentingnya di mana? Sisi pentingnya adalah, barangkali nanti dapat budak Pak Ustadz. Bukan. Sisi pentingnya apa? Ilmu ini tidak boleh hilang. Sehingga ilmu itu meskipun prakteknya belum ada, tapi ilmu tidak boleh hilang. Dan itulah yang dimaksud dengan ilmu yang berstatus fardu kifayah. Di mana kalau enggak dipelajari oleh masyarakat, mereka tidak berdosa. Karena mereka belum bersinggungan dengan kasus itu. Namun, ilmu ini tidak boleh hilang. Sehingga harus ada di kalangan kaum muslimin yang mau mempelajarinya. Dan berusaha untuk mempelajarinya. Karena kalau dipelajari, ilmu itu akan bertahan. Dan ilmu menjadi lestari ketika kapan? Dipelajari. Lalu siapa yang mempelajarinya, Pak? Para ulama. Maka mereka lah manusia yang berjasa bagi kita. Kita mungkin tidak mempelajarinya, kita melupakannya. Tapi ulama mempelajarinya. Sehingga kita hutang budi kepada mereka. Andaikan ulama ini mutung gak mau belajar, semuanya berdosa. Nah, karena ilmu ini apa? Hilang. Dan itulah ilmu yang berstatus sebagai apa tadi? Fardu kifayah. Kita berutang budi dengan para asatidah yang belajar ilmu-ilmu khusus yang jarang dipelajari oleh yang lain. Misalnya, dia mengajarkan ilmu yang jarang sekali dipelajari oleh orang. Ilmu di negara kita yang jarang sekali orang yang punya adalah ilmu qiraat. Tentang qiraat-qiraat Al-Quran ya, itu kan ada banyak qiraat. Ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyrah. Di Indonesia jarang sekali. Sekarang yang punya Ustadz Abdul Rahim Syamsuri, dan beliau sedang belajar ya. Kita berharap semoga nanti ketika pulang beliau menjadi salah satu ya, pelengkap di mana kita semuanya karena enggak bisa mempelajarinya digugurkan oleh beliau. Ilmu qiraat. Mungkin banyak di antara kita yang di Jogja yang bisa ilmu qiraat siapa? Mungkin kita enggak nemu ya. Masya Allah. Ilmu ini mungkin hampir hilang. Di tengah masyarakat dalam arti banyak orang yang tidak mempelajarinya. Dalam kalimat ini ada sekian qiraat, dalam kalimat ini ada sekian qiraat. Ini masuk dalam kategori fardu kifayah, ini enggak boleh hilang. Alhamdulillah sudah ada buku sehingga ilmu ini tetap terjaga. Tapi kehadiran orang yang paham ilmu ini di masyarakat tetap dibutuhkan. Karena saya pernah mencoba membaca buku qiraah, enggak paham. Karena memang mukaddimahnya harus hafal Quran dulu, terus satu jalur qiraah ngerti, nah nanti baru beralih ke ilmu tentang qiraah. Ini qiraah hafaz, ini qiraah warash, ini qiraah nafi', ini qiraah siapa lagi, al qiraah qolun atau siapa. Nah itu harus ada mukaddimahnya. Tayyib. Sehingga sekalipun masalah perbudakan ini tidak ada kejadian real di lapangan, tapi ilmu ini tidak boleh hilang, harus tetap lestari dan ada di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Ja'al isya. Baik, kita akan dengarkan azan dulu dan nanti kita akan lanjutkan sedikit catatan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin terkait masalah menikahi budak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Berkaitan dengan status hubungan antara seorang lelaki dengan budak wanita, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan terkait hubungan antara seorang lelaki dengan budak wanita. Al-halatul ula, keadaan yang pertama. Ayyatazawwajaha, lelaki itu menikahi wanita yang menjadi budaknya. Untuk kondisi ini, nikahnya batal. Nikahnya batal. Kenapa? Karena wanita ini berstatus sebagai budaknya dan halal baginya tanpa harus dinikahi. Sementara sebab kepemilikan karena sebab halalnya karena perbudakan lebih kuat dibandingkan sebab halal karena pernikahan. Wala yaruddul ad'af 'alal aqwa. Dan terdapat kaidah, ikatan yang lebih lemah tidak bisa menggeser yang lebih kuat. Kita ulang ya. Beliau menyampaikan sebuah kaidah, la yaruddul ad'af 'alal aqwa. Ikatan yang lebih lemah tidak bisa menggeser ikatan yang lebih kuat. Sebab halalnya hubungan badan antara lelaki dengan wanita, ada yang karena sebab pernikahan dan ada yang karena sebab perbudakan. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Perbudakan lebih kuat daripada pernikahan. Sebab karena perbudakan lebih kuat dibandingkan pernikahan. Wa milkuha bil yamin aqwa min milkiha bin nikah. Hak untuk melakukan hubungan disebabkan karena perbudakan lebih kuat dibandingkan pernikahan. Wa al-adhaf la yaruddu 'ala al-aqwa. Sementara hal yang lebih lemah tidak bisa menggeser yang lebih kuat. Contohnya seperti ini ya. Contoh yang lain. Kalau ada orang bisa mendatangkan bukti, apakah dia diminta untuk bersumpah? Tidak. Sehingga dalam sengketa antara al-bayyinah dengan al-yamin itu berada di dua tempat yang bertentangan. Sehingga siapa yang bisa mendatangkan bukti maka tidak perlu bersumpah. Buktinya mana? Ini. Kamu siap enggak untuk bersumpah? Nah, kalau sudah mendatangkan bukti ya enggak perlu bersumpah. Li'annal bayyinah aqwa minal yamin. Wal adhaf la yaruddu 'alal aqwa. Karena bukti itu lebih kuat daripada sumpah, maka yang lebih lemah tidak bisa menggeser yang lebih kuat. Tayyib. Tadi kita punya kesimpulan bahwa hubungan karena perbudakan lebih kuat daripada pernikahan. Kenapa bisa demikian? Karena dalam pernikahan, wanita punya hak untuk pisah dengan suaminya. Wanita punya hak untuk pisah dengan suaminya. Dengan cara khulu atau melalui jalur hakim sehingga dilakukan fasah. Dengan salah satu sebab yang membolehkan dia untuk melakukan khulu. Misalnya tidak dikasih nafkah atau sebab yang lain. Kemudian wanita ini mengajukan khulu, boleh. Tapi perbudakan tidak bisa. Sehingga tidak ada istilah budak gugat merdeka. Disebabkan karena tuannya enggak ngasih nafkah, itu enggak bisa. Ya terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh tuannya. Maka hubungan kepemilikan karena perbudakan lebih kuat dibandingkan karena pernikahan. Tayyib, ini yang pertama. Yang kedua. Wal halu tsaniyah, kondisi yang kedua. Lelaki itu memerdekakan budaknya lalu dinikahi. Wa ja'ala itqaha sidaqaha, dan dia menjadikan, dan lelaki ini menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Kamu saya bebaskan sebagai mahar pernikahan dan kamu akan saya nikahi. Kalau dia bersedia, maka dibebaskan dan dia dinikahi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap siapa? Safiyah bintu Huyai. Karena Safiyah statusnya adalah budak. Sebab Bani Nadir dikalahkan oleh kaum muslimin, sehingga para tawanan yang di situ ada wanita berstatus sebagai budak. Dan pembebasan Safiyah dijadikan sebagai mahar, sehingga Safiyah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan yang ketiga, ayyutiqaha ala annaha tahararat nihaiya. Lelaki ini membebaskan si budak tadi dan tidak ada ikatan apapun. Setelah itu dinikahi dengan wali yang sah jika dia punya wali, ada mahar dan sebagaimana umumnya akad nikah. Hukumnya diperbolehkan dan orang ini bisa jadi mendapatkan pahala dua kali. Dan itulah yang seperti yang dimaksudkan dalam hadis, waliman a'taqaha tsumma yatazawwajaha ajran. Orang yang membebaskan budak wanita kemudian dia nikahi, maka dia mendapatkan dua pahala. Wallahu a'lam. Tayyib, selanjutnya dalam hadis ini sebagaimana sikap yang dilakukan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau menyampaikan kepada muridnya orang Khurasan ini yang bertanya kepada beliau, silahkan kau ambil hadis ini tanpa bayar. Padahal dulu saya melakukan perjuangan yang berat untuk bisa mendapatkannya. Maka diperbolehkan, kata Ibnu Battal, anna lil alim ayu'arrifal muta'allima minhu qadra ma afadahu minal ilmi. Seorang guru boleh menceritakan kepada murid nilai mahalnya ilmu yang dia sampaikan. Ini tak kasih tahu. Kamu tak kandani ya, tak kasih tahu. Ilmu ini saya dapatkan biayanya 2 juta. Kamu saya kasih tahu gratis. Loh, Pak Ustadz dari mana kok pakai modal 2 juta? Beli bukunya mahal. Setelah itu mempelajarinya susah. Saya kursus dulu. Biaya yang saya keluarkan sampai sekian juta. Sekarang kamu saya kasih tahu gratis, enggak usah bayar. Kata Ibnu Battal, seperti ini boleh. Dan itu tidak termasuk bentuk al-mannan, mengundat-undat pemberian. Sehingga bukan termasuk di antara bentuk hal yang tercela ketika seorang guru menceritakan kepada muridnya berapa sih nilai dari ilmu yang disampaikan, agar sang murid menghargai ilmu yang disampaikan oleh guru. Karena sesuatu kalau dianggap tidak berharga, tidak bernilai, maka akan disepelekan. Wallahu ta'ala alam. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.